السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai pada akhir bab, yaitu harapan akan mendapatkan hidayah kalau memenuhi dua syarat dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama, tadabbur. Yang kedua, niatnya ikhlas, ingin mendapatkan hidayah. Kalau dua cara ini ditempuh, insya Allah. Dan secara umum, syarat diterimanya ibadah memang dua itu. Ikhlas karena Allah. Satu lagi, caranya mengikuti Rasulullah, cara yang benar. Tadabur tadi yang benar. Kalau kita baca ayat, kemudian kita renungkan 5 menit, 10 menit, habis itu kita simpulkan sendiri, ini bukan tadabbur namanya. Kita baca ayat, lalu kita sesuaikan dengan nurani kita, kita sesuaikan dengan akal kita, ini bukan tadabbur namanya. Tadabbur adalah kita membaca ayat, lalu ayat itu menurut ayat-ayat yang lain bagaimana? Menurut sabda-sabda Nabi maksudnya bagaimana? Menurut pemahaman para sahabat bagaimana? Tabi'in dan seterusnya. Nah, itu tadabbur. Terakhir dengan kaidah bahasa Arab. Berarti memahami ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tafsir, bukan menurut hawa nafsu kita, keinginan kita. Ini insya Allah. Yang kedua, ikhlas. Berapa banyak orang yang telah menempuh jalan tadabbur, tapi ada sesuatu di hatinya. Ingin kemasyhuran, ingin tampil, ingin sesuatu dari dunia ini. Allah bikin dia tidak faham. Dan itu terjadi banyak. Ya, caranya benar, tapi tidak ikhlas. Dunia yang dia cari, yang ingin dia raih, maka kadang hal sepele saja tidak faham. Itu sepele sekali, sederhana. Ya, ambil contoh misalnya ucapan Aisyah. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Ini kan sederhana sekali. Sederhana sekali. Kalau mau percaya dengan ucapan Aisyah, sederhana sekali kan. Kata Aisyah, manusia yang paling dekat dengan Nabi terutama di malam hari. Salat malam Nabi diketahui tentu pertama kali oleh Aisyah dan istri-istri beliau. Istri Aisyah mewakili istri-istri beliau yang lain mengatakan, mazada Rasulullah ala ihda asrata rakatan fi Ramadan au fi ghairi Ramadan, bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini kan sederhana sekali. Ini kan gamblang sekali, ini jelas sekali. Ya. Jangan sampai dari hal yang jelas gamblang lalu kita tidak faham. Ya, ini contoh sederhana saja. Contoh-contoh yang lain banyak. Betapa seorang profesor, doktor, jenius, tapi tidak faham. La ikraha fiddin. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dia enggak faham. Dia tahu hadis itu, dia tahu ayat itu. Tapi dia mengatakan apa salahnya? Melakukan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi. Kan baik, kan sholat, kan puasa, kan zikir. Dia tidak faham dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang bikin dia tidak faham? Tentu Allah Rabbul Alamin. Allah tidak mengizinkan, Allah tidak menghendaki si jenius ini, si profesor doktor ini faham. Kenapa? Allah Maha tahu. Salah satunya ada sesuatu di hatinya. Ada sesuatu dalam dirinya sehingga menghalangi dia untuk faham. Jangan menyalahkan Allah. Memang Allah yang bikin dia tidak faham, tapi ada sesuatu sehingga Allah membikin dia tidak faham. Sementara sebelah sana ada yang boro-boro profesor, SMP saja tidak sampai lulus, tapi dia faham kalau yang tidak diajarkan oleh Nabi tidak boleh diamalkan kalau itu mengandung unsur ibadah. Dia tidak mau merayakan maulid, dia tidak mau mengadakan tahlilan. Dia faham dengan man amila amalan laisa alaihi amruna. Sementara si profesor doktor ini tidak faham. Siapa yang bikin itu semua? Allah, anugerah dari Allah. Disinilah jangan kita menyombongkan kecerdasan kita, kejeniusan kita. Ya. Karena yang akan membikin kita faham atau tidak faham adalah Allah. Kemudian beliau bawakan ayat-ayatnya, kemarin sudah kita baca ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Lihat. Dari ayat ini bahwa adzikr itu, nama lain dari Al-Qur'an itu, harus ditabyin, harus diterangkan, litubayyana linnas, harus diterangkan. Siapa yang berhak menerangkan? Kata Allah, engkau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh keterangan dari Nabi. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Kita butuh keterangan dari Nabi, salatnya ada berapa? Subuhnya berapa rakaat, zuhurnya berapa rakaat, sujudnya bagaimana, rukuknya bagaimana? Ini kita butuh keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Litubayyana linnas, agar engkau menerangkan kepada manusia itu, manuzzila ilaihim, apa yang telah Allah turunkan kepada mereka dalam Al-Quran ini. Masih harus diterangkan. Wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Apa yang harus dizakati? Enggak ada di Al-Quran. Ada Al-Quran menyebut 2,5%, enggak ada. Ada Al-Quran menyebut haul, zakat itu setahun sekali, enggak ada. Ternak itu ada 3, Al-Quran tidak menyebutkan. Butuh keterangan dari sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi. Oleh karena itu ketika Nabi berbuat, ketika Nabi melakukan sesuatu dalam agama ini, berarti Nabi sedang sedang mengamalkan Al-Quran, sedang menafsirkan Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, kata Aisyah. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Setiap kali beliau berbicara, setiap kali beliau berbuat, berarti beliau sedang menafsirkan Al-Quran. Karena beliau yang paling faham terhadap Al-Quran. Maka salah satu kalimat yang buruk adalah, kalimat yang batil adalah, hadis sahih ini bertentangan dengan ayat ini. Ini buruk sekali. Ini kalimat yang batil sekali. Sabda Nabi yang ini bertentangan dengan ayat ini. Ini kalimat yang tidak boleh ada. Berarti Nabi enggak faham dong dengan Al-Quran. Kalau Nabi enggak faham dengan Al-Quran, gimana kita? Gimana yang lain? Tidak mungkin ada hadis sahih bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tidak mungkin. Beliau utusan Allah. Sekarang enggak usah utusan Allah dululah. Utusan seorang presiden, duta besar Indonesia untuk Jepang misalnya. Mungkinkah si dubes ini mengucapkan sesuatu kebijakan yang berbeda dengan presiden Indonesia? Tidak mungkin. Tidak mungkin, siap-siap dipecat dia. Kalau dia mengucapkan sesuatu, mengeluarkan kebijakan yang berbeda dengan sang presiden yang mengutus dia. Itu utusan seorang presiden, utusan seorang raja. Bagaimana utusan Allah Rabbul Alamin? Mungkinkah Nabi yang amanah, yang jujur, yang paling takut terhadap neraka, paling taat kepada Allah, mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran? Mustahil. Mustahil. Oleh karena itu, jangan lupakan 4 kaidah kemarin. Seingat ya. Tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat. Tidak mungkin ada hadis bertentangan dengan hadis. 3, tidak mungkin ayat bertentangan dengan hadis. Yang terakhir, tidak mungkin ayat atau hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini kaidah besar, adimah. Ditulis oleh para imam di kitab-kitab qawaid mereka. Kemudian kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah Alkitab, Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Bagaimana cara tadabbur tadi? Ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan oleh pemahaman para sahabat tabi'in, ayat difahami dengan kaidah bahasa Arab. Ini tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak ada yang lebih dari itu, tidak ada. Al-Quran disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para ahli. Apa yang ada di ayat Al-Quran harus sama dengan apa yang menjadi teori para dokter, ahli fisika, ahli biologi. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Kaidah itu tidak ada. Maka ada satu ayat pengertiannya, tafsirannya berbeda dengan ilmu para dokter ahli, enggak masalah. Tidak masalah. Dan itu juga mungkin terjadi. Nah, ribuan dokter dijamin benar? Belum tentu. Adapun ayat Al-Quran pasti benar. Sabda Nabi pasti benar. Sesuatu yang pasti benar berselisih dengan sesuatu yang belum tentu benar, wajar. Wajar. Sesuatu yang pasti benar harus sama dengan sesuatu yang belum tentu benar, aneh. Aneh. Ya. Maka memahami ayat Al-Quran, memahami sabda Nabi, tidak tunduk dengan para ahli siapapun. Justru para ahli itu yang harus tunduk. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalun. Aba'ahumul awwalin. Ini kisah tentang nenek moyang mereka yang tidak mendapatkan wahyu. Tentu mereka tidak tahu apa-apa, sebagaimana manusia-manusia yang ada di Madinah, yang ada di Mesir, yang ada di Syam, yang ada di Yaman, tapi bukan Mekah. Adapun Mekah ada, walaupun satu dua. Walaupun satu dua. Artinya, ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali, itu masih ada orang yang agamanya, yang tauhidnya, yang cara beragamanya, yang keyakinannya mirip keyakinan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Berarti muslim, bertauhid, ada. Adapun di Madinah, di Syam, di Mesir, di tempat-tempat lain tidak ada. Khusus di Mekah. Jadi dakwah tauhid itu dari meninggalnya Nabi Ismail di Mekah terus diteruskan oleh anaknya, cucunya, cicitnya, anaknya, cicit, cucunya, cicit, cicitnya, cicit, terus sampai ke zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Ah, disitulah rahasia jawaban kenapa ayah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Jawabannya di situ. Ya. Kan pertanyaan mereka kenapa masuk neraka? Kan tidak menolak dakwah Nabi. Kan mereka berdua meninggal, Rasulullah belum jadi rasul, belum jadi nabi. Kenapa masuk neraka? Jawabannya tadi. Ya. Siapapun yang mati di Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Tergantung dia bertauhid atau tidak. Gitu. Karena sebelum Nabi diutus di Mekah masih ada dakwah tauhid. Waraqah bin Aufal tahu dari mana coba? Apakah Waraqah bin Aufal itu dapat dakwah dari luar? Tidak. Dari luar Yahudi Nasrani sesat semua. Sudah pada sesat. Hari itu orang Yahudi sudah mengatakan Uzair anak Allah belum? Hari itu di zaman Nabi, di zaman Abu Jahal Abu Lahab, orang-orang Yahudi sudah mengatakan Uzair anak Allah belum? Sudah. Orang-orang Nasrani sudah mengatakan Nabi Isa anak Allah belum? Sudah. Buktinya Al-Quran. Al-Quran turun mengatakan wa qalatil yahud. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Wa qalatin nasara. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Itu kata Al-Quran. Berarti itu terjadi sebelum Al-Quran turun. Berarti Yahudi sudah sesat, Nasrani sudah sesat. Yang belum sesat justru orang-orang Mekah. Tapi itu satu dua. Salah satunya Waraqah bin Naufal dan bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Sepertinya cuma dua itu yang tercatat dalam sejarah. Sisa orang-orang bertauhid dari semenjak meninggalnya Nabi Ismail di Mekah. Tah berapa ribu tahun. Dakwah tauhid terus ada. Ya. Ah, disitulah jawaban kenapa Rasul mengatakan ayahku di neraka, ibuku di neraka. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk adzikr. Berarti siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sulit, dia berhadapan dengan firman Allah. Allah yang mengatakan walaqad yassarna. Kami telah mudahkan. Maka sebetulnya mudah. Asal tahu caranya. Caranya bagaimana? Tadi ayat difahami dengan ayat lain, ayat difahami dengan hadis-hadis Nabi, ayat difahami dengan pemahaman para sahabat. Mudah. Menjadi sulit, akhirnya tidak ketemu, malah sesat. Itu karena apa? Ayat difahami sendiri-sendiri, ditafsirkan sendiri-sendiri, dimengerti sendiri-sendiri. Itu jadi sulit. Jadilah firqah-firqah dolal itu. Baca satu ayat, direnungkan sendiri, disimpulkan sendiri. Sebagaimana anak-anak muda Khawarij hari ini, mereka membaca ayat-ayat tentang jihad. Waqatiluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Lihat, mereka salah faham dengan ayat ini. Maka di mana mereka dapati orang yang dianggap musuh, dibunuh. Tidak faham dengan ayat itu. Ya. Mereka ini lebih faham dari Imam Syafi'i. Kenapa? Ya, Imam Syafi'i tidak mengamalkan ayat itu, kan? Mana ada Imam Syafi'i main bunuh-bunuhin siapapun orang kafir yang ditemui? Termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Malik, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Hasan Basri, Tawus, Mujahid, Atha bin Abi Rabah. Ini ulama-ulama besar kita tidak faham dengan ayat itu. Yang faham anak-anak muda Khawarij yang ngebom sana, ngebom sini. Aneh sekali. Buktinya ulama-ulama yang saya sebut itu enggak ada bunuh-bunuhin orang kafir suka-suka mereka, suka-suka para ulama. Dengan memahami ayat itu, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Alihat. Menjadi salah, menjadi keliru, gara-gara apa? Gara-gara tidak mengikuti prosedur. Gara-gara menafsirkan Al-Quran sesuka mereka, sekehendak hati mereka. Terjadilah apa yang terjadi, sesat dan menyesatkan. Itu yang kita saksikan hari ini. Ya. Maka jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Ngaji yang salah, pemahaman yang salah, jangan dianggap sepele. Awalnya salah ngaji, lama-lama begitu. Ini musibah besar. Maka hati-hati mencari ilmu. Wal ayatu fi hadza katiratun, ayat-ayat tentang ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Tadullu ala anna man tadabbara Al-Qur'an lakin bi hadhihi an-niyyah wa hiya talabul huda minhu la budda ay yasila ila an-natijah. Bahwa orang yang mentadabburi Al-Qur'an dengan cara yang benar lalu niatnya juga ikhlas karena Allah, maka tidak boleh tidak, insya Allah dia akan sampai. Sampai kemana? Sampai kepada apa yang dia tuju, yaitu kebenaran. Wahiya tabayyana tariqul haq, akan jelas, akan faham mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Amma man tadabbara al-Qur'ana liyadriba ba'duhu bi ba'din. Ini dia. Adapun orang yang mentadabburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, tapi untuk mengalahkan pihak lain, untuk mendebat pihak lain, untuk menyangkal orang lain, kan ada tuh hari ini. Ya, tentu bukan hal yang baru ya. Jadi dia semangat mempelajari Al-Qur'an, dia semangat memahami tafsir Al-Qur'an, belajar tafsir Al-Qur'an. Tapi tujuannya untuk menumbangkan musuhnya, untuk debat. Ini yang Allah tidak suka. Allah tidak suka. Ya. Liyujadila bil batil, untuk berjidal, untuk bermira, menang-menangan. Waliyansura qawlahu, agar pendapat dia itu menjadi kuat. Gimana caranya dia fahami ayat-ayat Al-Quran, dia pelajari, tujuannya untuk mematahkan pihak lawan. Ini Allah tidak suka. Maka karena Allah tidak suka, tidak ridha, Allah tidak bikin dia faham. Malah dia semakin bingung, semakin bingung, semakin sesat, semakin jauh, tapi dia tidak merasa. Maka lihat, orang-orang sesat, orang-orang yang meyakini sesuatu, itu biasanya pede apa tidak? Orang-orang sesat, orang-orang yang masuk dalam firqoh dolal, itu pede apa tidak? Pede. Betul-betul yakin mereka dalam kebenaran. Ya seperti yang bunuh diri kemarin, justru saking pedenya, sebentar lagi akan masuk surga. Ya, saya kira semua kita juga mau barangkali kalau benar seperti itu ya. Ya paling sakitnya berapa menit, berapa detik sih, habis itu masuk surga. Siapa yang gak mau? Ya kalau betul, kalau betul, kalau tidak malah masuk neraka. Ya. Antum masih ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati bunuh diri setelah dia mati di alam barzah diapakan? Misalnya dia bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke jurang, maka dia akan dijatuhkan ke jurang, dijatuhkan ke jurang, dijatuhkan ke jurang, dijatuhkan ke jurang, sampai hari kiamat. Begitu juga orang yang bunuh diri dengan menusukkan pisau ke dadanya, maka Allah akan membuat dia tersiksa, dia ditusuk dadanya, ditusuk dadanya, ditusuk dadanya setiap hari, setiap saat, sampai hari kiamat. Ya. Maka orang yang meledakkan dirinya akan seperti itu nasib sampai hari kiamat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yujadu inda ahlil bidah, sebagaimana yang kita dapati para ahlul bidah, wa ahlul zaig, orang-orang yang bengkok, yang sesat. Fa innahu ya'ma 'anil haqqi wal iyad billah, mereka buta. Buta dari apa? Buta dari kebenaran. Lihat, masjid di mana-mana ada isinya, banyak orang sholat berjamaah, suara adzan menggema di mana-mana, setiap kali datang waktu sholat selalu terdengar suara adzan, yang pakai jilbab ribuan, mungkin jutaan, ya, dibilang negara kafir. Apa enggak buta itu? Buta sebuta-butanya. Yang mengatakan Indonesia negara kafir itu buta sebuta-butanya. Ya, masjid di mana-mana, suara adzan menggema di mana-mana, yang pakai jilbab luar biasa, syiar-syiar Islam luar biasa, dibilang negara kafir, buta. Persis ucapan beliau, ya'ma 'anil haq, mereka buta dari kebenaran itu. Siapa yang membutakan mereka? Tentu Allah Rabbul Alamin. Allah tidak mau membuat mereka faham akibat kelakuan mereka sendiri, akibat kesombongan mereka sendiri. Nah, maka beruntung kita, bersyukur kita kalau kita diberi pemahaman oleh Allah sehingga kita faham begini, begini, oh ini tidak boleh, oh ini boleh. Ini nikmat besar, wajib kita syukuri. Jangan kita coba-coba. Yang mengakibatkan nikmat ini hilang, apa? Ragu. Muncul keraguan. Masih ingat kemarin? Keraguan itu muncul disebabkan karena kita banyak berdebat. Nah, itu muncul keraguan. Kenapa? Karena orang yang berdebat tentu mau gak mau harus mendengarkan hujah lawan. Nah, ini yang bikin dia ragu. Lawan kan bisa aja cerdas, cerdik, pintar, jenius, apalagi dia berani bohong. Sementara dia lugu, jujur misalnya ya. Dikiranya pihak lawan ini jujur, hadis sahih riwayat anu misalnya ya. Dia akan menjadi ragu. Kalau kita yang tidak pernah debat kan enggak dengar hujah lawan, maka kita enggak ragu. Tenang kita dalam kebenaran sunnah. Orang-orang yang suka debat kesana kemari akan muncul keraguan. Itu ditulis oleh Imam Ahmad di Usulus Sunnah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul. Lalu beliau membawakan firman Allah ayat ketujuh dari surah Ali Imran, huwalladzi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab kepada engkau ya Muhammad, minhu ayatun muhkamat. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkamat. Babi haram, zina haram, salat wajib, puasa Ramadan wajib. Ini ayat apa? Ayat muhkamat. Aqimus shalah wa atuz zakah, ini muhkamat. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, ini muhkamat. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, ini muhkamat. Hunna ummul kitab, ini induk dari Alkitab, ini rata-rata ayat dalam Al-Qur'an seperti itu mayoritasnya. Kita enggak tahu berapa persen ya, mayoritasnya, umumnya ayat-ayat Al-Qur'an muhkamat. Salat wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib, zina haram, judi haram, rata-rata begitu. Mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an isinya begitu muhkamat. Wa ukhra mutasyabihat, tapi ada juga ayat yang tidak muhkamat. Ayat yang tidak muhkamat namanya mutasyabihat. Mutasyabihat. Alif lam mim artinya apa? Enggak tahu. Nun qaf enggak tahu. Gitu ya. Maka kalau ada orang yang coba-coba ngorek-ngorek cari tahu, bahaya. Di antaranya Sobi yang dipukuli habis-habisan oleh Umar bin Khattab. Wal adiyati dubha fal muriyati qadaha, ini dikorek-korek. Padahal dia tidak tahu kuda-kuda perang yang lari terengah-engah itu kudanya siapa, ada di mana, enggak tahu enggak masalah. Enggak masalah. Kalau dia tidak tahu mana darah haid, mana darah istihadah, itu masalah. Kalau dia tidak bisa membedakan mana kimar, mana qur'ah, mana undian yang halal, mana yang judi, ya itu masalah. Tapi tidak tahu kuda-kuda perang itu kudanya siapa, ada di perang apa, peristiwa kapan, enggak masalah. Nah, ini justru dikorek-korek. Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi. Kita beriman, inilah firman Allah. Cahaya apa yang dimaksud, enggak tahu, enggak masalah. Cahayanya seperti miskah. Ini tidak mudah memahami. Kita imani saja bahwa itu firman Allah pasti benar. Kita enggak tahu maksudnya, enggak masalah. Nah, fa'amman ladina fi kulubihim zail. Orang-orang yang ada kebingkokan dalam hatinya, kesesatan dalam hatinya, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Justru dia hobi dengan, justru dia senang tertarik dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Diwajibkan kepada kalian berpuasa, enggak tertarik dia. Ya? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, ini muhkamat, enggak tertarik dia. Rijsum min amali syaitan, khamar judi itu najis, perbuatan syaitan, jauhi, enggak tertarik dia. Tapi terhadap Allah cahaya langit dan bumi, cahayanya seperti miska, wal adiyati dabhan, demi kuda-kuda perang yang lari terengah-engah menyerang musuh, yang memercikkan api, justru dia tertarik. Gitu. Ngapain? Apa alasannya? Ibtigha al fitnah, nyari-nyari fitnah. Fitnah kan? Ini benar apa salah? Enggak tahu. Fitnah itu. Dia bilang benar, padahal salah. Fitnah itu. Dia bilang salah, padahal benar. Fitnah itu. dia bilang ini sunnah padahal bid'ah, fitnah itu. Jadi fitnah yang dimaksud adalah syubhat. Syubhat. Masih ingat zaman tidak ada fitnah? Ingat ya. Zaman tiga manusia masih hidup. Wabtigo'a ta'wilih, dan dia mencari-cari ta'wilnya. Dia mencari-cari ta'wilnya. Ta'wilnya apa ya? Maksudnya apa ya? Kuda ini kuda apa ya? Peristiwa perang apa ya? Nyari-nyari dia. Padahal dia tidak tahu juga enggak apa-apa. Karena Al-Quran ini besar sekali. Al-Quran ini firman Allah. Al-Quran ini betul-betul ucapan Allah, perkataan Allah. Maka satu dua perkataan Allah tidak sanggup difahami oleh para makhluk. Mungkinkah? Mungkin. Allah terlalu besar. Kalau seluruh ucapan Allah bisa difahami oleh makhluk, kurang kebesaran Allah. Justru Allah ingin menunjukkan bahwa aku ini maha besar. Buktinya apa? Buktinya banyak di antara ucapan-ucapanku yang tidak bisa difahami oleh makhluk. Jangankan makhluk seperti kita, makhluk paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu alif lam mim itu apa, alif lam ra itu apa, yasin itu apa, qaf nun kaf ha ya ain sad maksudnya apa. Nabi tidak tahu. Justru dengan beliau tidak tahu semakin menunjukkan betapa besarnya Al-Qur'an itu. Betapa tingginya Al-Quran itu tidak sanggup difahami oleh orang semulia, sebesar, setinggi Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Selain Allah tidak mungkin tahu takwilnya. Dari sini kita tahu bahwa takwil yang dimaksud di sini adalah arti sebenarnya. Sebenarnya alif lam mim itu apa sih? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Gitu. Sebetulnya kuda-kuda perang tadi maksudnya apa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Arti sebenarnya. Ya. Sementara takwil di surat Yusuf beda lagi. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, ini adalah takwil dari mimpiku dulu. Dulu aku pernah bilang sama ayah bahwa aku melihat 11 bintang, berikut bulan dan matahari, mereka semua sujud kepadaku. Ini takwilnya nih. Hadza ta'wilu ru'yaya, itu diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika ayah ibu beliau berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Mereka tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf, anaknya sendiri, saudaranya sendiri. Ya, karena sudah berpisah puluhan tahun. Gitu. Dan waktu itu sujud kepada sesama manusia masih boleh. Masih boleh untuk menghormati, bukan untuk menyembah. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini takwil mimpiku dulu ya ayah. Apa takwil di situ? Tafsir. Tafsirnya, maksudnya bulan dan matahari, ayah dan ibu, 11 bintang, 11 kakak-kakaknya. Sujud sama sujud kan? Nah, itu tafsir. Dua itu. Takwil itu artinya cuma dua. Satu arti sebenarnya, dua tafsir. Yang ketiga tidak ada. Hari ini Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jawariyah, Qadariyah, mereka membuat takwil dengan makna ketiga. Apa? Tangan ditakwil dengan kekuasaan. Wajah ditakwil dengan ridha Allah. Ya? Yeah? Istawa ditakwil dengan istaula. Ini yang batil. Tafsir bukan, makna sebenarnya bukan. Jadi arti takwil itu cuma dua. Tidak ada yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kalau ada yang ketiga berarti batil. Ya. Rasul bilang tangan, Tapi yang dimaksud oleh beliau bukan tangan. Nah ini batin. Allah bilang wajah, tapi yang dimaksud oleh Allah bukan wajah. Nah itu batil. Takwil yang batin. Itu takwil yang batin. Takwil yang hak cuma dua itu, tafsir atau arti sebenarnya. Paham ya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna. Tadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang ada kebingkokan dalam hatinya. Nah, sekarang orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang beriman, yang ilmunya dalam, dia bilang apa? Dia bilang apa? Amanna bih. Kami percaya, kami beriman. Ah, itu bedanya. Orang yang dalam ilmunya dengan orang yang dangkal ilmunya, bedanya di sini. Yang dangkal ilmunya dikorek-korek. Yang dalam ilmunya, amanna bih. Kami beriman, kami percaya, kullum min indi rabbina, semua dari sisi Allah. Dari sisi Allah enggak mungkin salah, pasti benar. Kami beriman. Nah, lihat. Itu bedanya orang yang dalam ilmunya dengan yang dangkal ilmunya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa memahami seperti ini kecuali ulul albab, yang dimaksud orang yang beriman dan dalam ilmunya, bukan orang yang mengutak-atik ayat Al-Quran, bukan orang yang menafsirkan, memahami ayat Al-Quran suka-suka dia. Itu bukan ulul albab. Justru ulul albab kebalikan. Amanna bih kullu min indi rabbina. Itu ulul albab. Kami beriman semuanya dari Allah. Kami beriman semuanya dari Allah. Ayat terakhir, dan sekaligus ini pertemuan terakhir kita ya. Insyaallah kita ketemu mungkin pertengahan Syawal. Wa qala ta'ala kul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakan dia apa nih guanya ini? Al-Qur'an. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman apa? Hudaw wa syifa, petunjuk dan syifa. Apa syifa? Obat. Obat. Namanya obat itu pasti untuk mengobati penyakit. Nah, penyakit apa? Penyakit sombong, penyakit ria, penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit cinta dunia, bukan penyakit jasmani. Sakit jantung, liver, sakit kulit, enggak. Sakit yang ada di hati. Sum'ah, riya, hasad. Yang paling dahsyat penyakit yang ada di hati, syirik. Syirik. Oleh karena itu Allah mengatakan hari itu tidak ada manfaat harta mereka, anak mereka tidak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang sehat. Tidak sakit. Apa yang dimaksud dengan qalbin salim di sini? Hati yang sehat, hati yang selamat, yang tidak syirik. Oleh karena itu yang datang menghadap Allah dengan membawa kesyirikan enggak ada manfaat. Amalnya, anaknya, ilmunya, hartanya, sedekahnya, bahkan salatnya, puasanya, kalau dia salat dia puasa, tapi dia membawa dosa syirik, tidak ada manfaatnya. Ya. Yeah. Maka penyakit terbesar yang ada pada diri seorang manusia adalah syirik. Ini diobati dengan Al-Quran. Artinya, kalau kita tidak ingin menjadi orang musyrik, caranya harus mengikuti Al-Quran. Tidak boleh kita ngarang cara sendiri. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqar. Adapun orang-orang yang tidak beriman, di dalam telinganya ada apa? Ada waqar, ada sumbatan yang menghalangi dia untuk mendengarkan kebenaran. Wa huwa alaihim ama. Udah begitu dia buta. Kalau dia masih bisa melihat mending, dengar enggak bisa, tapi bisa lihat. Ini tulisan ayat-ayat Allah, ini tulisan sabda-sabda Nabi, bisa dia lihat. Ini buta. Sudah buta, dia enggak dengar apa-apa. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti itu? Mau dakwahi pakai cara apa? Pakai suara dia enggak dengar, pakai tulisan dia buta. Apa yang bisa diharapkan? Selesai udah. Ya, itulah orang kafir. Itulah kaum musyrikin. Allah serupakan dengan orang yang buta dan tuli. Dia tidak mendengar apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang bisa diharapkan? Ya. Untuk ngasih tahu kepada dia bahwa 1 + 1 = 2, gimana caranya? Gimana caranya? Dia enggak dengar apa-apa, enggak bisa lihat apa-apa. Kita mau kasih tahu dia 1 + 1 = 2. Sulit, enggak bisa. Apalagi Allah bersemayam di ars, Allah itu harus ditaati, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Gimana caranya? Sulit sekali. Mustahil. Itulah orang-orang kafir. Buruk sekali perumpamaan untuk mereka yang dibikin oleh Allah. Fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Sudah telinganya disumbat, tidak bisa dengar apa-apa, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Ulaika yunadauna min makanin ba'id. Sementara dia dipanggil dari tempat yang jauh. Dekat aja enggak bisa, ini jauh. Mereka dipanggil dari tempat yang jauh. Hei fulan, hei fulan, dia enggak dengar. Tuli. Ya. Dari dekat aja enggak dengar. Ah, ini dia. Ya, selesai. Pas ya. Di akhir pelajaran kita ini, kitab pertama sudah selesai. Insyaallah nanti kita bertemu di pertengahan Syawal dengan jilid kedua. Ada pertanyaan, silakan. Allah bersemayam di atas arsy. Sementara ada ayat lain, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Untuk penafsiran dia bersama kamu dimanapun kamu berada, mohon penjelasan. Ini sudah sering kita bahas ya, bahwa memahami ayat Al-Quran itu harus dengan ayat Al-Quran, dengan sabda-sabda Nabi, dengan ucapan para sahabat, dengan kaidah bahasa Arab. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini bahasa Arab. Maka harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan, kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Apa iya bulan turun bersama mereka? Tentu tidak. Tapi hanya sinarnya. Saya kira antum yang bisa berpikir dengan orang-orang Arab mengatakan malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami, itu sudah jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena itu Allah selalu bersama kita semua. Ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Adapun zat Allah bersemayam di atas ars. Apabila datang Ramadan, maka di hari pertama setan-setan dan jin-jin dibelenggu. Apakah selama 1 bulan atau di hari pertama? 1 bulan. 1 bulan. (Tuh) Tetapi kenapa masih ada maksiat? Ini sudah kita bahas juga ya. Tidak semua setan diikat. Masih banyak setan-setan yang tidak diikat. Yang diikat adalah marodatul jin. Setan-setan yang besar, setan-setan yang kuat. Maka masih tersisa setan-setan kecil, setan-setan lemah. Itu tidak diikat. Bolehkah mendirikan dewan fatwa? Boleh, kalau itu pemerintah. Seperti di Saudi ada dewan fatwa ya. Seperti Indonesia ini menunjuk resmi, boleh. Tapi kalau bukan pemerintah tidak boleh. Ini kan berarti menyaingi ya kan? Tidak boleh. Nanti jadi hizbi. Jadi mengelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihu. Dan sifat hizbi adalah merasa bangga dengan hizbinya, merasa bangga dengan kelompoknya. Ya. Yeah. Ada yang mengatakan bahwa waktu subuh di Indonesia terlalu cepat 20 menit. Sama. Ini mirip-mirip. Hizbi ini. Jika saya tahu bahwa waktu subuh, waktu duhur, waktu asar sekarang ini kecepatan atau kelambatan, saya tidak boleh teriak-teriak. Saya hanya boleh datang ke penguasa. Nanti penguasa yang merubah. Ini masalah besar. Masalah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak boleh dibicarakan oleh seorang, dua orang, tiga orang ustaz. Harus penguasa. Penguasa kita kan muslim. Negara kita negara Islam. Bukan negara kafir tadi. Maka tidak boleh ini bikin fitnah. Bikin fitnah. Enggak ada gunanya ini. Yang ada justru bikin fitnah. Ini enggak faham. Saat-saat seperti ini berarti dia enggak faham bahwa ini hak penguasa untuk merubah. Silahkan dirubah 20 menit kalau perlu, 30 menit kalau memang betul ya, tapi harus penguasa. Sama dengan mengumumkan kapan satu Ramadan, satu Syawal, itu harus penguasa. Tidak boleh ustaz, tidak boleh ulama, tidak boleh kiai. Apa uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Hujan, sakit, safar, dan lain-lain yang tidak ada di zaman Nabi. Seperti macet, menolong orang berdarah-darah, ya, dan seterusnya. Banyak kebanjiran, mungkin di zaman Nabi belum ada ya. Bolehkah memanjangkan jenggot lebih dari segenggam? Ini berarti tidak mengikuti sunnah para sahabat. Kan Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidina mahdiyi. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Para sahabat memotong setelah segenggam. Berarti kita tidak taat kepada Nabi kan? Dan biasanya itu kan torekot-torekot sufi ya. Torekot-torekot sufi itu bisa panjang sampai pusar. Ya, adapun ahlu sunnah tidak. Lihat para ulama kita, ya, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak ada yang lebih dari segenggam. Mengikuti sunnahnya para sahabat. Karena para sahabat yang paling faham tentang jenggot Nabi. Karena mereka bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian firqah yang mengatakan tangan Allah, betis Allah, istiwa Allah itu termasuk ayat mutasyabihat, maka tidak bisa dipahami. Mutasyabihat hakikatnya enggak mungkin kita faham. Kayak apa sih wajah Allah? Kayak apa sih betis Allah? Enggak mungkin kita faham. Tapi betis itu apa? Wajah itu apa? Masa enggak faham? Aneh sekali. Ya. Siapa enggak faham wajah? Siapa enggak faham turun? Siapa enggak faham betis? Semuanya faham. Adapun betis Allah seperti apa, enggak mungkin ada yang faham. Gitu ya. Maka mutasyabihat tidak bisa difahami hakikatnya. Tapi lafaz itu mudah difahami. Wajah Allah, tangan Allah, mudah difahami. Apakah ayat mutasyabihat akan diberitahu oleh Allah kelak di akhirat? Insyaallah. Fa unabbiukum bima kuntum fihi takhtalifu. Nanti akan kami jelaskan apapun yang kalian perselisihkan. Jadi seluruh perselisihan kaum muslimin, seluruh perselisihan manusia akan dijelaskan oleh Allah nanti di akhirat. Salah satu nikmat akhirat seperti itu. Ya. Apakah jika kita sudah sholat tarawih masih boleh sholat tahajud? Tarawih itu tahajud itu hanya untuk bulan Ramadan, boleh sebelum tidur. Kalau sudah 11 sudah. Ya. Jangan melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membunuh sesama muslim adalah dosa besar. Bagaimana saling membunuh antara pasukan Ali dan Muawiyah? Fitnah. Fitnah, ya. Ada yang ada pihak ketiga. Itu bukan maksudnya Ali dan Muawiyah saling membunuh. Ada fitnah itu panjang ceritanya. Ya, yang pada intinya adalah itu fitnah. Apakah itikaf baru di Masjid Jami? Ya, sebab kalau tidak di Masjid Jami dia harus keluar ya kan untuk sholat Jumat. Tapi bukan berarti tidak sah ya. Tetap sah, afdoliyah. Wanita yang menyusui apakah fidyah apa qadha? Fidyah. Ya. Sebagaimana para sahabiah melakukan fidyah ketika mereka hamil atau menyusui. Ya. Apa hukum zakat profesi? Bid'ah. Tidak ada zakat profesi dalam Islam. Ya, itu saja. Kita siap-siap berbuka. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.